الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan dari At-Tafsir Al-Muyassar dari Surah Al-Duha. Telah saya jelaskan bahwa Surah Al-Duha adalah surah Makkiyah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini untuk menjawab dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membenci dan meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan disebabkan karena wahyu yang tidak turun selama 2 atau 3 malam, dan ada sebagian yang berselisih, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 40 hari sebagaimana yang telah disebutkan, ada yang mengatakan 12 hari. Namun yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa itu terjadi selama 2 atau sampai 3 malam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini. Wadh-dhuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairun laka minal ula." Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula. Yang dimaksud al-ula yakni kehidupan yang pertama, al-hayatul ula, yaitu kehidupan di dunia. Disebutkan dalam tafsir, waladdarul akhiratu khairun laka min darid dunya, dan kampung akhirat itu lebih baik bagimu dari kampung dunia. Kehidupan akhirat lebih baik bagimu dari kehidupan dunia. Pada ayat yang singkat ini ma'asyiral rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang terbaik. Kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal. Namun ada kehidupan yang berikutnya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Sebab kehidupan dunia adalah kehidupan yang ibaratnya seperti fata morgana yang akan hilang, yang akan lenyap, dan yang bertahan adalah al-iman wal-amal shalih. Adapun kesenangan dunia, kenikmatan dunia, semuanya akan hilang. Seorang mukmin ketika dia memahami tentang arti kehidupan dunia, maka tentu dia berusaha mempersiapkan untuk kehidupan yang berikutnya yang jauh lebih baik. Khairun laka, yang lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. Namun kondisi manusia yang terpesona dengan kehidupan dunia ini menyebabkan mereka lalai dari memikirkan kehidupan akhirat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian terlalu mementingkan kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu seorang mukmin selalu mempersiapkan bekal perjalanannya di kemudian hari. Yaitu ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa ay wala sawfa yu'tika rabbuka ayyuhan nabiy. Dan Rabbmu akan memberikan padamu wahai Nabi min anwa'il in'am fil akhirah, dari berbagai jenis kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan akhirah. Fatarwa bidzalik, sehingga engkau ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Maka ini semua apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan bimbingan kepadamu dan menjelaskan kepadamu bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik, dan Allah akan memberikan kepadamu berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dunia. Kalau kenikmatan dunia ini serba menipu, makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai kenikmatan dunia ini Allah sebut dengan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan kalian ditipu oleh syaitan. Dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apabila engkau meyakini bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik lagi, maka persiapkan untuk kehidupan akhiratmu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan yang terbaik kepadamu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alam yajidika yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Disebutkan dalam tafsir alam yajidika yatiman fa'awa, ay alam yajidika min qablu yatiman, bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati kamu dalam keadaan yatim sebelum itu? Mata abuka, ayahnya telah meninggal. Wa anta hamlun fi batni ummik, sementara kamu itu masih berada di dalam perut ibumu, menurut pendapat yang lebih sahih. Sehingga kamu hidup dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Yatim adalah seorang anak yang lahir dalam keadaan ayahnya telah meninggal sebelum dia mencapai usia balig. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Ketika kamu dalam keadaan yatim, fa'awa. Siapa yang awa? Siapa yang memberikan perlindungan kepadamu? Fa'awa sawar'at. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan apa yang disebutkan alam yajidika. Setelah kita sebutkan sebelumnya bahwa apabila istifham itu datang dalam bentuk penafian, maka itu bermakna tahqiq ay qad wajadaka yatiman fa'awaka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendapati kamu sebagai anak yatim, maka Allah yang memberikan penjagaan dan pemeliharaan kepadamu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan mendapati kamu dalam keadaan dhall. Yang dimaksud dhallan di sini bukan sesat. Yang dimaksud dhallan di sini adalah lawan dari ilmu, yaitu jahil. Tidak berilmu, tidak mengerti apa-apa. Wa wajadaka dhallan, dan Allah mendapati kamu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, dalam keadaan tidak berilmu. kamu tidak mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu iman, kamu tidak tahu apa itu hidayah. Fahada, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadamu. Nah, disebutkan dalam tafsir wa wajadaka la tadri mal kitab wal iman. Allah mendapati kamu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa, apa itu al-kitab, apa itu iman. Fa'allamaka ma lam takun ta'lam wa waffaqaka li ahsanil a'mal. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak mengetahui sebelumnya dan memberi taufik kepadamu untuk mengamalkan yang terbaik. Dan itu juga kenikmatan yang Allah berikan. Wa auhayna ilayka ruhan min amri ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu tidak tahu sebelumnya apa itu al-kitab, apa itu iman, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina fa inna sala tahdi ila siratin mustaqim. Nah, kamu tidak tahu apa-apa, lalu Allah yang mengajarkan badannya. Setiap yang dimiliki oleh manusia ini, dari ilmu, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan tahu jika bukan Allah yang mengajarkan kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Begitulah seharusnya sifat rendah diri seorang hamba kepada Rabbnya. Benar-benar meyakini bahwa apapun yang kita dapatkan dari berbagai macam kenikmatan, termasuk kenikmatan ilmu, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang betul kita ada usaha, kita tetap berusaha. Berusaha dalam hal-hal yang sifatnya diperbolehkan, itu adalah perkara yang dituntut. Wa wajadaka dhalan fa ada wa wajadaka a'ilan fa aghna a'ilan ya faqir. Allah mendapati kamu dalam keadaan faqiran, wa wajadaka faqiran dalam keadaan miskin. Fa saqa ilayka rizqan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring rezeki kamu kepadamu. Nah, wa aghna nafsaka bil qana'ati was sabr, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa puas pada dirimu dengan qana'ah, memiliki sifat merasa cukup dengan pemberian Allah, dan Allah memberikan kekayaan padamu dengan as-sabr. Ya, jadi bukan yang dimaksud kekayaan di sini yakni jadi kaya raya. Wa wajadaka ailan fa aghna, Allah mendapati kamu dalam keadaan miskin, baru kemudian Allah jadikan kamu kaya. Yani kaya dalam harta. Laisal ghina bikasrati al-mal wa innamal ghina ghina nafs. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan jiwa. Ketika seorang merasa hidup tentram, nikmat, ya, dalam kehidupannya dibimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa kehidupannya itu berarti, memiliki arti dalam kehidupan dunianya, itulah kekayaan yang sebenarnya. Ya, dia mendapatkan harta yang halal meskipun ala kadarnya, meskipun pas-pasan, itulah kekayaan yang sebenarnya. Seorang bisa sibuk dengan hal-hal yang menyangkut keimanannya, menambah keimanannya, itulah kekayaan yang sebenarnya. Jadi bukan kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan dari sisi harta. Nah, berapa banyak orang yang mereka mendapatkan harta yang menumpuk, yang luar biasa banyaknya, tapi tidak diberikan ketentraman, ketenangan dalam hidup. Tiap hari yang dipikirkan bagaimana cara menyimpan hartanya, yang dia pikirkan, dia akan memikirkan gimana caranya nanti jangan sampai ada yang berusaha untuk merampok harta saya, maka dia hidup dalam keadaan ketakutan. Banyak yang seperti itu. Nah, jadi bukan kekayaan, yang akan menyebabkan seorang itu kaya. Namun yang menjadikan seorang itu kaya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tuma'ninatul qulub dalam hati, ketenangan hati, jiwa dan perasaan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dan dengan Allah. Pada aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah beruntung orang itu muslim mendapatkan rezeki yang cukup dan Allah memberikan sifat qanaah pada dirinya. Jadi ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke-8. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.